الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Malam ini mungkin kita agak sedikit panjang. Ana minta antum temani ana. Kita sedang bersama ikhwah di Palu. Sebelumnya alafu minkum bagi ikhwah yang menunggu di sana. Jadwalnya kita 8:30 waktu Palu. Terlambat sebentar. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Tema yang saya sampaikan terkait dengan tiga tanda kebahagiaan adalah satu pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala di dalam Muqaddimah Al-Qawaidul Arba'. Di dalam mukaddimah kitab tersebut beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-Karim Rabbal Arsil Azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Kata beliau, aku minta kepada Allah yang Maha Pemurah, Rabb Ars yang Agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi walimu di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar menjadikan engkau senantiasa menjadi seorang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Wa naj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara, dan agar Allah menjadikan engkau termasuk dari orang yang ketika diberi nikmat bersyukur, ketika diberi ujian bersabar, dan ketika terjatuh ke dalam dosa beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baina haulai salasa, karena tiga perkara tadi apabila diberi nikmat bersyukur, diberi ujian bersabar, dan ketika tergelincir terjatuh ke dalam dosa beristighfar adalah unwan as-sa'adah, adalah tanda as-sa'adah, tanda kebahagiaan seseorang. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Mari kita hiasi diri kita dengan tiga sifat ini, menjadi seorang insan yang ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersyukur. Kata para ulama kita, syukur nikmah itu wajib karena bersyukur. Bersyukur di pemberian nikmat Allah adalah wajib. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur nikmat haram di antara sebab datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah wa taala, syukur ada tiga rukunnya. Syukur dengan kalbu, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Syukur dengan kalbu, senantiasa kita meyakini, mengakui segala nikmat yang ada datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidaklah ada nikmat yang ada pada kalian kalian dapatkan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha. Makhluk hanyalah menjadi sebab, perantara. Adapun al-mun'im yang hakiki, pemberi nikmat yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua adalah lisan. Kita senantiasa menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah dengan anggota badan. Kita gunakan nikmat-nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara tanda kebahagiaan adalah wa idza ubtuliya sabara, apabila diberi ujian dia bisa bersabar. Dan nanti ini insyaallah akan saya nukil beberapa poin yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad di jilid yang keempat. Dalam Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa ilaj, satu pasal fi hajjihi sallallahu alaihi wasallam fi ilaj haril musibah wa huzniha. Pasal bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengobati panasnya musibah, sedihnya musibah yang menimpa. Saya kasih nomor barusan tadi disebut 14 cara iya yang bisa kita lakukan untuk bisa mengobati kesedihan yang ketika kita dapat musibah, berupaya untuk mengobatinya dengan 14 bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama kata para ulama kita, as-sabru 'indal musibah hukumnya wajib. Sabar dalam menghadapi musibah hukumnya wajib. Yang lebih tinggi dari itu adalah ridha. Ridha dengan apa yang menimpanya dari musibah. Dan lebih dari tinggi dari itu adalah syukur. Bersyukur ketika Allah memberikan ujian-ujian kepadanya, musibah-musibah kepadanya. Adapun at-tasakhut, berkeluh kesah, mencela, mencerca takdir musibah yang menimpa hukumnya haram. Kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, ada 4 golongan manusia ketika mereka terkena musibah. Ada yang bersabar dan sabar hukumnya wajib. Ada yang bisa ridha dan ridha lebih tinggi kedudukannya, ridha dengan musibah yang menimpa. Dan ada yang lebih dari itu, dia bisa bersyukur. Adapun tasakhut bil musibah, ya marah, murka, tidak senang, mencela, mencerca takdir musibah yang menimpa hukumnya haram. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'ah jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami seorang yang menampar-nampar pipi ketika terkena musibah, merobek-robek baju ketika musibah, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah, di antaranya adalah niyahah. Iya, meratap ketika ada musibah. Ini adalah hukumnya haram. Kemudian tanda yang ketiga kata beliau rahimahullah adalah wa idza adznaba istaghfara. Ketika terjatuh ke dalam dosa, dia beristighfar. Hawana fil rahiman rahimakumullah. Ahibati fillah rahiman rahimakumullah. Semua kita pasti berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ibadi innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian berbuat salah di malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, dan aku adalah zat yang mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka deh kalian minta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aghfir lakum, aku pun akan mengampuni kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Semua bani Adam sering berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang suka berbuat salah adalah orang yang banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara tanda kebahagiaan seseorang adalah ketika dia tergelincir, terbawa hawa nafsunya, terjatuh dalam dosa, dia segera beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hun fil rahiman rahimakumullah, tiga tanda kebahagiaan ketika diberi nikmat bersyukur, ketika diberi ujian bersabar, dan ketika terjatuh dalam dosa beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dia menjelaskan tentang bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi, mengobati, melakukan terapi dalam menghadapi panasnya musibah, ya sedihnya ketika terkena musibah. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan secara ringkas, kata beliau, wa min ilajihi an yandura ila ma usiba bihi. Di antara ilaj, di antara obat terapi ketika menghadapi musibah, agar bisa mendinginkan panasnya musibah, bisa menghilang kesedihan ketika terkena musibah, adalah melihat musibah yang menimpanya tersebut. Fayajidu rabbahu qad abqa alaihi mislah au afdala minhu. Dia akan dapati kalau benar-benar dia menelaah, melihat, dia akan dapati Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan untuk dia yang semisal dari apa yang telah hilang terkena musibah, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan untuknya afdal minhu, yang lebih afdal darinya. Mungkin sebagian hartanya ada yang hilang, mungkin sebagian keluarganya ada yang meninggal, tapi hendaknya dia bertafakur dan melihat akan keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah masih memberikan kepada dia yang tersisa, masih banyak harta miliknya selamat, masih ada banyak sanak pemiliknya, masih ada orang-orang mulia bersamanya. Bahkan kata beliau rahimahullahu taala, waddakhara lahu in sabara wa radiya ma huwa a'zam. Iya, bahkan Allah menyimpan untuk dia, mempersiapkan untuk dia, kalau dia benar-benar ridha, sabar dan ridha ketika terkena musibah tersebut, iya, apa yang lebih besar darinya. Minimal seorang yang terkena musibah akan mendapatkan tiga ketika bersabar. Alladzina idza sabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Minimal tiga yang kita tahu. Mereka-mereka yang ketika terkena musibah dan bisa bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikatnya. Warahmah, mereka mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini iya apa yang akan dia dapat ketika bisa bersabar dalam menghadapi musibah yang menimpanya. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min ilajihi an yutfi'a nara musibatihi bi bardit ta'assi bi ahli al-masa'ib. Di antara obat, di antara terapi untuk bisa mendinginkan, memadamkan api musibah yang sedang menimpa adalah dengan mendinginkannya dengan beruswah kepada orang-orang yang terkena musibah, orang-orang baik, orang-orang saleh dulu yang mereka pun terkena musibah. Wali'alam annahu fi kulli wadin banu sa'd. Iya. Wadan dur yumnatan fahal yara ila mihnah. Sumali ataf yasratan fahal yara ila hasrah. Kata beliau, lihat ke kanan. Mesti di sebelah kanan pun dia akan tahu, akan lihat ternyata ada ujian-ujian. Di sebelah kirinya dia menoleh pun mesti akan ada orang-orang yang terkena musibah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa annahu law fattasha al-alam lam yara fihim illa mubtalan. Kalau dia mau meneliti semua yang di alam ini, pasti akan dapati semuanya itu adalah orang-orang sedang diuji. Imma bi fawati mahbub, ada yang diuji dengan hilangnya orang-orang yang dicinta. Al husuli makruh, atau diuji tertimpa sesuatu yang tidak dia senangi. Inna fillah rahiman rahimakumullah. Ahibati billah rahiman rahimakumullah jami'a. Iya, pentingnya kita membaca as-sirah. Pentingnya kita membaca siratul rasul sallallahu alaihi wasallam. Sirah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, biografi para ulama kita. Untuk kita bisa beruswah dengan mereka. Di antaranya bagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, bagaimana para ulama kita. Iya. Bersikap, berbuat ketika terkena musibah. Obat yang penting untuk meninggalkan musibah adalah dengan beruswah. Uswah kita adalah orang-orang saleh. Bagaimana ketika mereka terkena musibah? Beberapa nasihat kita dapatkan dari sebagian salaf. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan hiburan kepada orang-orang yang terkena musibah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, li kulli farhatin tarhatun. Bagi setiap kegembiraan itu mesti ada kesedihan. Tidak mungkin seorang gembira terus, mesti ada saat dia sedih. Qala wa ma muli'a baitun farhan illa muli'a tarahan. Tidaklah ada satu rumah dipenuhi dengan kegembiraan, kesenangan, mesti nanti suatu saat akan dipenuhi dengan kesedihan. Iya, datang musibah, entah ada yang meninggal, entah musibah-musibah yang lainnya, mesti sudah berganti antara kegembiraan dan kesedihan. Berkata, kata beliau, qala Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, Ibn Muhammad bin Sirin rahimahullah, imam min a'immati tabi'in. Kata beliau, ma kana dahikun qat' illa kana min ba'dihi buka. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tidaklah ada tawaan kecuali akan ada setelahnya tangisan. Dhahik, tertawa. Buka ini menangis. Tidaklah ada ya tawaan yang bertertawa kecuali akan ada setelahnya tangisan menangis. Mesti akan ada gembira, ada juga sedih. Maka lihatlah bagaimana orang-orang saleh ketika gembira, demikian juga bersuahlah, iya, bertaulah kepada mereka bagaimana ketika mereka keadaan sedih, ketika terkena musibah. Dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, waqadat Hindun bintu Nu'man. Saya tadi berusaha mencari siapa Hindun bintu Nu'man. Ada dua ternyata. Yang lebih dekat adalah yang diperistri oleh Abdul Malik bin Marwan. Tapi ada setelah itu juga, sebelum itu juga, Hindun bintu Nu'man juga termasuk seorang yang tinggal di kerajaan juga. Artinya dulunya seorang yang tinggal dalam keadaan makmur, seorang permaisuri atau seorang yang tinggal di kerajaan. Kata beliau, laqad ra'aituna wa nahnu min azin nas wa shadduhum mulkan. Sungguh kata beliau, dulu kami melihat diri kami adalah termasuk orang-orang paling mulia. Diri kami adalah orang-orang yang paling kokoh, kuat kerajaannya. Qala thumma lam tagi bisyamsu hatta ra'aituna wa nahnu aqallun nas. Iya. Kemudian tidaklah matahari terbenam kecuali kami telah melihat diri kami menjadi orang yang paling kurang kehidupannya. Iya, berubah. Yang tadinya paling mulia menjadi orang yang paling miskin. Yang tadinya dulunya awalnya menjadi orang yang paling kokoh kerajaan, ternyata menjadi yang paling lemah. Qala, kata beliau, wa annahu haqqun 'ala Allah alla yamla daran habratan illa malaha abratan. Dan hak atas Allah, iya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi satu rumah dengan kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, juga nanti suatu saat Allah akan penuhi rumah tersebut dengan kesedihan. Kadang datang, iya, kenikmatan datang, kadang kesedihan. Nah, khairul rahimun rahimakumullah. Kemudian diantara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahallahu ta'ala, kata beliau rahimahallahu, wa min ilajiha, di antara obat, terapi agar seorang bisa memadamkan api kesedihan, iya, panasnya musibah yang menimpa, adalah an ya'lama anna jaza'a la yarudduha bal yudha'ifuha wa huwa bil haqiqati min tazayyudil marad. Hendaknya dia tahu dan yakini bahwasanya berkeluh kesah, menentang takdir, marah kepada musibah yang menimpa, itu tidak akan bisa menolak musibah. Dia marah, dia tidak senang, tidak akan bisa menolak musibah yang datang. Bal yudha'ifuha, bahkan akan melipat gandakan musibah tersebut. Dan itu kata beliau hakikatnya adalah min tazayyudil marad, justru semakin menambah penyakit. Yang terkait dengannya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan, kata beliau rahimahullah, wa min ilaji, saya lengkap ini terkait dengannya, wa min ilaji, di antara obatnya, terapinya, an ya'lama, dia harus tahu dan yakin, annahu wa in balagha fil jazai ghayatah, walaupun dia berkeluh kesah dan marah, tidak senang kepada takdir sampai kepada puncaknya ketidaksenangan, fa akhiru amrihi ila sabrin aditirar, mesti pada akhirnya dia harus sabar juga. Ya, awalnya ketika ayahnya, ketika seorang yang dicintainya meninggal dunia misalnya, tidak senang, mesti lama-lama dia harus sabar, harus terima kenyataan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru inda sudmatil ula, yang namanya sabar yang terpuji itulah ketika pas di waktu kejadian. Karena kalau lama-kelamaan mesti dia akan sabar. Iya. Khairul rahiman rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, kata beliau rahimahullahu taala, wa min ilajiha, di antara terapi ketika terkena musibah untuk seorang bisa memadamkan kesedihan, menghilangkan kesedihan, memadamkan panasnya musibah, an ya'lam, hendaknya dia tahu, meyakini, anna fawta sawabis sabr wa taslim wa wassalah wa rahmah hidayah, bahwasanya hilangnya pahala dari Allah, hilangnya kesempatan mendapatkan salawat dari Allah, hilangnya kesempatan mendapatkan rahmat dari Allah, hilangnya kesempatan mendapatkan hidayah dari Allah, itu adalah a'zam mila musibah fi haqiqah, itu lebih besar dibandingkan musibah yang menimpa. Seorang terkena musibah tentunya satu hal tidak menyenangkan, tapi ketika dia tidak bisa bersabar, dia berkeluh kesah sehingga hilang darinya kesempatan mendapat salawat, rahmat dan hidayah, ini lebih besar lagi musibahnya. Bagaimana billah rahiman rahimakumullah, ahibati billah rahiman rahimakumullah, tadi yang disebutkan, ya, tiga hal yang didapat ketika seorang bersabar, yaitu salawat, rahmat dan hidayah ketika seorang bisa bersabar ketika musibah. Saya ingat dinukil oleh Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, ada seorang salaf, seorang sahabat, oh tidak salah namanya Mutarib bin Sikhir radhiyallahu anhu, beliau ketika itu meninggal, salah seorang putranya meninggal dunia. Iya, ketika meninggal dunia putranya, mungkin beliau ingin mengajari yang lain, maka beliau pun menampakkan di hadapan orang-orang tetap berpakaian dengan pakaian yang bagus. Iya, tidak menunjukkan kesedihan, justru memakai pakaian yang bagus. Maka orang-orang pun mencelanya, mencercanya, mencela, kenapa di hari kematian anaknya kau malah berpenampilan seperti itu. Iya, kita berhusnuzon, bisa jadi sahabat ini ingin mengajari orang yang ada. Kata beliau radhiyallahu anhu, mengapa kalian mencerca aku, mencela aku? Iya, seorang yang Allah janjikan dengan tiga kebaikan itu tadi, seorang alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lu ingatkan, ingin mengingatkan orang yang ada, bahwa seorang yang terkena musibah, di antaranya hilangnya anak, meninggalnya putra, ya, itu dijanjikan oleh dengan tiga janji, mendapatkan salawat dari Allah, rahmat dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala, tidak bisa saya baca semua, saya kira ini penting saya bacakan di poin yang ke-12 dalam tulisan, dalam nomor yang saya buat. Kata beliau di nomor 12, wa min ilajiha, di antara terapi obat agar bisa meninginkan panasnya musibah, kata beliau, an ya'lama, annalladzi ibtalahu biha ahkamul hakimin wa arhamur rahimin, bahwasanya zat yang sedang menguji dia adalah zat yang maha hakim, zat yang maha rahmat, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu subhanahu lam yursil ilaihi al-bala'a liyuhlikahu bihi wa la liyu'adzibahu bihi wa la liyatahahu. Allah tidaklah menguji orang-orang beriman untuk membinasakannya, untuk menyiksanya, untuk menghabisinya. Wa innama ibtaqadahu bihi liyamtahina sabrah wa ridahu anhu wa imana. Tapi Allah menimpakan ujian kepada orang beriman itu untuk menguji kesabarannya, menguji keridhaannya, menguji keimanannya. Wa liyasma tadarruahu wa ibtihalahu, agar Allah mendengar pengaduan dan doa orang tersebut kepadanya ketika terkena musibah. Inna hubbil rahiman rahimakumullah. Husnudzan billah. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, segala musibah yang datang Allah Hakim, Maha penuh dengan hikmah. Allah Rahim, Maha rahmat, semuanya dengan rahmatnya untuk menguji orang beriman kesabarannya, keridhaannya, imannya. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qala Syekh Abdul Qadir, mungkin Allah alam apakah Abdul Qadir Jailani atau yang lainnya, qala Syekh Abdul Qadir, ya bunai, wahai putraku, innal musibata ma ja'at lituhlikaka, sesungguhnya musibah itu tidaklah datang untuk membinasakan engkau. Wa innama ja'at litamtahina sabraka wa imanak, musibah-musibah yang datang itu datang untuk menguji kesabaranmu dan keimananmu. Maksudnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal maksud annal musibata kirul abad, musibah itu adalah pembersih hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yusbaku bihi hasiluh, yang akan terlihat nanti hasil, iya, pembersihan ini. Kalau besi dibersihkan dari debu-debunya, iya, emas dibersihkan dari kotoran-kotoran sehingga menjadi emas murni. Demikian juga hamba Allah dibersihkan dengan musibah. Fa imma an yakhruja dhahaban ahmar wa imma an yakhruja khabathan kullah. Apakah ketika telah diuji, dikir tadi, keluarnya emas murni atau justru menjadi yang keluar adalah yang kotor-kotor. Demikian juga makhluk manusia ketika dapat ujian, ada yang bisa bersabar tetap beriman, atau naudzubillah munafik yang tidak sabar dengan ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian yang bisa saya bacakan. Dan yang terakhir di poin yang ke-14, Ibnu Qayyim menyatakan wa min ilajiha, di antara obat terapi ketika terkena musibah adalah an ya'lam anna murarata dunya hiya bi'ainiha halawatul akhirah. Ketahuilah, kata beliau, hendak dia tahu pahit getirnya dunia, pahit getirnya musibah, ujian ya di dunia itu adalah halawah al-akhirah, adalah manis yang akan didapat di akhirat. Seorang beriman tetap di atas keimanannya, tetap di atas istiqamah, walaupun mendapatkan pahit getir ujian karena keimanannya, keistiqomahannya, justru itu yang akan mendatangkan manisnya, ya, akhirat yang akan didapat nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Salam buat ikhwah semuanya di Palu. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.